Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar a'adanallahu iyyakum minan nar qala syekhul islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala fi kitab al-mudiyah wa kullu rasulin minar rusul iftataha da'watahu biddu'a ila ibadatillah dan setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai rasul mereka semua memulai dakwahnya itu berdoa ila ibadatillah untuk mengajak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu beribadah kepada Allah semata kaqauli Nuh wa man ba'dahu di surat syuara wa ghairiha ya, seperti Nabi Nuh ya, ucapan beliau kepada kaumnya dan juga rasul yang setelahnya. Jadi dalam surat asy-syuara katakan u'budullah ma lakum min ilahin ghairu atau yang lain di dalam surat Al-A'raf, surat Hud. Itu semuanya mengajak kaumnya dari umat-umat rasul untuk beribadah kepada Allah. Sembahlah Allah, ma lakum ilahin ghairu. Jadi tidak ada sesembahan yang berhak disembah bagi kalian ya, melainkan ghairu, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana di dalam surat Al-Mu'minun wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi udullah ma lakum min ilahin ghairu. Ketika kami mengutus Nuh kepada kaumnya lalu dia mengajak kaumnya, "Ubudullah, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairu." Tidak ada sesembahan yang berhak kalian sembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 65 sama. Itu ketika Nabi Hud mengatakan kepada kaumnya, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairu." Kemudian juga Nabi Saleh yang mengatakan kepada kaumnya, "U'budullah ma lakum ilahin ghairu," dalam surat Hud. Dan juga Ibrahim alaihissalam وَقَالَ لِقَوْمِهِ اُعْبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Sembahlah Allah dan senantiasa bertakwa kepadanya, karena hal demikian adalah hal yang lebih baik bagi kalian. إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, jika kalian mengetahui. Atau di dalam surat yang lain, surat Al-Ankabut, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا ذَلِكُمْ خَيْرٌ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. Selain menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mengurangi takaran dan timbangan. Jadi fakulun nabi yaqul liqaumi awwal ma yabda u'budullah. Jadi semua para nabi dan juga rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan kepada kaumnya yang pertama kali didakwahkan, yaitu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayabda bitauhid wa hakadha. Demikianlah ajaran para nabi dan juga para rasul. Ya, atba ar-rusul awwal ma yabda'una bid'a'wa ila tauhid. Jadi mereka semua sama mengajak untuk menyembah kepada Allah semata. Jangan sampai dia mengajak ajaran Islam yang lain, tapi ternyata dakwah ila tauhid tidak diperhatikan. Jadi wahaha kada atba'ar rusul awwal ma yabda'un bi da'wah ila tauhid wa islah al aqidah, agar akidah mereka itu menjadi benar. Merehabilitasi keyakinan yang tadinya keliru menjadi keyakinan yang benar. Summa ba'da dhalika yatawajjahuna ila islah baqiyah umuriddin. Kemudian baru setelah mereka kokoh kuat di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baru di dakwahkan perkara-perkara din yang lain. Amal ladhi yatruku da'wah ila tauhid. Adapun orang yang mereka ketika berdakwah ternyata meninggalkan perkara yang penting ini. Jadi tidak mendakwahkan tauhid. Wa yad'u ila umur janibiyyah min umur din. Jadi dia ajarkan perkara yang lain. Fahada mukhalif idakwah ar-rusul. Tentunya hal ini menyelisihi dakwahnya para rasul. Bahkan ada fi fa'ba'dul jam'iyat wa jama'at ad-da'awat wa du'at. Sebagian mereka, apakah itu bentuknya yayasan, kelompok, ormas dan sebagainya, organisasi, ataupun juga doa para dai, baik di antara mereka la yahtamuna bitauhid, Jadi tidak benar-benar memperhatikan dakwah tauhid. Bahkan mereka ketika mendakwahkan tauhid, justru yang mereka dakwahkan adalah tauhid ar-rububiyah. Ya. Tidak Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur segala alam semesta, yang memberikan rezeki. Ya. Ini adalah dakwah tauhid ar-rububiyah. Tapi mereka tidak pernah menyatakan untuk mendakwahkan di dalam tauhid al-uluhiyah. Ya, jadi meninggalkan segala bentuk kesyirikan, keyakinan-keyakinan yang keliru. Ya. Artinya memurnikan semua bentuk ibadahnya, doanya, kemudian juga rasa takutnya, rasa harapnya, sholatnya, puasanya, sedekahnya, semua ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka kebanyakan banyak yang meninggalkan dakwah at-tauhid, la yahtamuna bitauhid wa la yad'una an-nas ila at-tauhid. Padahal wahum yashhaduna asy-syirk. Bahkan mereka menyaksikan sendiri bagaimana masyarakatnya melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Marak dengan perdukunan, kemudian juga dengan ritual-ritual yang di situ mengandung kesyirikan, ya dan billah. Tidak berani untuk menyatakan dakwah tauhid agar mereka meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah tersebut. Nah, wahum yashhaduna asy-syirk waqi'an fil nas wa la yankirunahu. Jadi mereka terkadang, ya, para duat seperti ini tidak berani menyaksikan perbuatan kesyirikan yang nyata, yang jelas, dan mereka tidak mengingkarinya. Haula'i mukhalifun lidakwah ar-rusul. Tentunya hal ini menyelisihi dakwahnya para rasul. Jadi fa awwal maratib ad-da'wah wa awwal awliyat dakwah itu dakwah tauhid. Justru dakwah yang harus pertama kali dia ajukan, yang dia ajak agar manusia mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan tentunya, ya, dakwah ila tauhid wa nahyu anis syirik adalah dakwahnya para rasul. Jadi fa ayyu jam'iyyat wa ayyu da'iyah la yahtam bitauhid. Jadi masih banyak, ya, dari para duat ataupun kelompok, ya, yang mereka masih belum memperhatikan di dalam dakwah at-tauhid tersebut. Bahkan mereka juga wala yanha anis syirik. Tidak melarang untuk melakukan perbuatan kesyirikan. Jadi ketika orang ada yang melakukan perbuatan kesyirikan, mereka tidak berani untuk melarangnya. Nah, tidak ada amar ma'ruf wa nahi anil munkar di dalam perkara ini. Dakwatu khasirah wa batilah. Tentunya dakwah yang mereka, ya, laksanakan, yang mereka kerjakan, itu adalah dakwah khasirah wa batilah. Bisa jadi dakwahnya itu khasirah, rugi, bahkan batilah, keliru, salah. Wala tanjah abadan, dan tidak akan selamat selama-lamanya, tidak akan mendapatkan keuntungan. Li'anna mukhalifah lidakwah ar-rusul, karena sudah menyelisihi dakwahnya rasul. Jadi mereka menginginkan agar manusia itu banyak yang mengikutinya, ya, dengan berbagai macam cara, trik, namun tidak pernah menyinggung masalah tauhid atau masalah asyirik. Tidak pernah mereka singgung. Khawatir mereka itu pada lari, tidak mau, ya, mendengarkan ataupun juga tidak mau ikuti dakwah yang mereka ya, yang mereka sedang laksanakan. Nah, ini terjadi. Ya. Bahkan di antara mereka, kenapa mereka menyelisih dakwahnya para rasul? Mereka mengatakan, la tanfirun nas, jangan kalian itu menjadikan orang itu menjadi lari, tidak mau tergiur dengan ajaran Islam. Utrukuhum ala aqaidi. Jadi tinggalkan akidah-akidah yang semacam tersebut. Jadi wa najtami ala mattafaqna alai. Jadi kita bagaimana caranya agar orang-orang itu mau mengikuti kita. Ijtama, bersatu, bergabung dengan kita. Tapi dengan perkara yang mencocoki. Adapun perkara yang di situ terdapat suatu perselisihan, maka kita berikan udzur, kita adakan toleransi, dibiarkan. Wa yu'dir ba'duna ba'dha fi makhtalafna fihi. Itu diantara kaidah dakwah yang mereka laksanakan. Ya. Kenapa mereka bisa banyak orang yang mengikutinya? Tadi pada dasarnya tidak pernah menyinggung perkara apa tadi? Tauhid. Untuk meninggalkan kesyirikan, hanya menyembah kepada Allah semata, memurnikan semua bentuk ibadah kepada Allah. Jadi mereka tidak menyinggung hal demikian. Bahkan mereka ada yang dakwahnya ke riasya, artinya politik, ada juga dakwahnya difokuskan dengan ibadah, namun ternyata masih ada yang menjalankan kesyirikan dan sebagainya. Di antara dakwah-dakwah yang mereka gembar-gemborkan. Nah, jadi itu kaidah mereka. Itu wa najtami ala mattafaqna alaihi wa yu'dir ba'duna ba'dha fi makhtalafna fihi. Ketika di situ ada perbedaan, sudah. Jadi jangan disinggung-singgung perbedaan tersebut. Ya, dibiarkan. Ya, artinya masing-masing tasamuh, toleransi. Nah, tanazul dan sebagainya. Mengalah. Ma'annahu la yahsul al-ijtima' as-sahih illa 'ala tawhid. Tentunya hal tersebut ya, yang mereka banyak orangnya. Ya, pengikutnya mereka bisa bergabung, bisa bersatu, namun ala ghairi tauhid, kalau tidak di atas tauhid, tentunya itu tidak akan langgeng dan tidak dibenarkan. Nah, jadi ijtima' as-sahih illa 'ala tauhid, tentunya persatuan yang kokoh yang benar itu harus di atas tauhid. Ini jelas di dalam surat Al-Hasyr ayat 14. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Jadi mereka menyangka bahwasanya sudah bersatu. Tahsabuhum jami'a, namun ternyata hati-hati mereka itu terpecah. Kan tidak sama. Akidahnya berbeda. Keyakinan berbeda, pendapatnya berbeda dan sebagainya. Tidak di atas akidah yang benar. Masing-masing memiliki keyakinan yang berbeda-beda dan masih berbau kesyirikan. Iya dan billah. Jadi tahsabun jami'a wa qulubuhum syatta. Seolah-olah kamu menyangka mereka itu bersatu, padahal hati mereka itu terpecah. Nah, jangan sampai kita terpecah disebabkan oleh tidak di atas tauhid. Nah, jadi semua kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memurnikan segala bentuk ibadah kita, perbuatan kita, amal soleh kita, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatkan karena yang lain, karena duniawi atau yang lainnya, itu tidak akan langgeng. Mungkin kita bergabung dengan yang lain karena ada keuntungannya atau yang lainnya, itu tidak akan langgeng. Ya. Itu akan cepat sirna, akan cepat terpecah, akan cepat hilang. Nah, maka fal ijtima' al hakiki huwa ijtima' al qulub wa ma'ada fa ijtima' suwar. Jadi namanya persatuan yang hakiki yang benar itu persatuan hati-hati, ya, hati seseorang atau hati manusia, ya, mereka semua di atas tauhid. Adapun selainnya itu hanya fata morgana saja. Wa ijtima' salih sar'an ma yanqut. Itu di antara dakwah para rasul, itu semuanya di atas tauhid. Jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan atau kita melaksanakan ibadah namun ternyata masih ada rasa kurang ikhlas kita, tidak niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka penting ketika kita mengikhlaskan niat, maka semua perbuatan yang kita lakukan itu akan terasa ringan, akan terasa mudah, bukan karena terpaksa atau juga bukan karena hanya sekedar menjalankan rutinitas, namun kita niatkan karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar bagi mereka yang melaksanakan ibadah kepada Allah, amal soleh di atas niat yang benar, niat yang ikhlas. Nah, ini di antara dakwah para rasul. Kalau ingin hati kita bersatu, tidak ada perpecahan di antara kita. Kalau misalkan ada perpecahan di antara kita, masih ada hati kita itu belum murni, belum ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam dakwah at-tauhid. Nata'ul qul subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.